wabarakatuh. Assalamualaikum. Siapa dari mana? Suci dari Cigadung. Suci apa? Suci Utami. Suci Utami. Iya. Boleh dihafal namanya? Biar lancar di akad. Udah punya suami. Sok atu Suci Utami bade naros naon. Ini Pak, kan mertua saya teh ya, ini apa, jarang sholat ya, udah susah gitu diajak. Gak jelas, kan kakak saya teh, apa? Mertua saya. Oh, semoga mertua sih ya. Nyosok naon, sok. Ya, saya nyari sekedar aja, Bapak masa gak tahu. Mertuanya kenapa? Ini kan mertua saya tuh udah jarang sholat ya Pak ya, tapi oh, ya? Puasanya penuh wae itu gimana? Oh, hukumnya? Sholat jarang tapi puasanya puh, jelema ya? Make jas nganti di calana teta. Lebar atuh neng bejaan Bapak, sholat mah angka hiji, puasa mah angka nol. Jadi mun Bapak puasa tapi teu sholat, anger weng nol na lo baginya nol. Mun Bapak boga sholat puasana sekedengge, Bapak boga angka nol, nol, nol, nol. Jadi 100, 1000, 1 miliar ka dituna teh. Sholat mah penting. Orang loba, nu puasa tapi teu sholatnya, ibarat make baju tapi teu di calana nanaonan. Bejaan kasih Bapak nanya, mun geus di bejaan teu nurut wae, simpen di kamar si Bapak pasaran. Terus sarewasan ke Bapak mertua teh Pak, rek itu wae. La ilaha illallah. Sok Pak ame harampang, Pak. Gitu. Ya, yang geus kitu lah nya. Sugan teh can boga mitoha.